ku, mohon agar kau sentiasa memberiku ketenangan dalam hati, kekuatan menempuhi segala dugaan yang mencabar ini. Pasti punya artinya. Kau beriku harapan, menjawab segala persoalan, hadapi semua dalam tenang dengan rasa kesyukuran. Ku doa kau selalu mengawasi gerak-gerikku. Berkatilah, ku perlu rahmat darimu. Oh Tuhan, terangkan hati dalam sanubariku untuk menempuhi segala hidup penuh cabaran. Berserah segalanya kepadamu agar jiwaku tenang dengan bimbinganmu selalu. Adakala ku merasa seperti kaca, jikalau tidak bersabar hancur berderailah akhirnya. Tabahkanlah hatiku melalui semua itu. Oh, kuatkanlah, sentosa.